Margherita Sugiarto. Sudah punya pacar dunia akhirat belum? Sudah belum? Reza belum, Bunda. Belum ya? Belum, Bunda. Sama. Sama. Kita nyari malam-malam. Hari ini kita cari orang Jogja cakep-cakep loh. Orang Jogja, boleh deh, Bunda. Terus baik-baik loh. Terus baik-baik, sopan-sopan. Oh, Masya Allah. Tertutup awan mendung, Bunda. Iya. Betul. Sekarang kamu nyanyi dong pada bulan. Tepuk tangan dong. Pada segera.